Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan kembali insyaallah pembahasan risalah fil qawaidil fiqhiyah. Beberapa qawaid telah kita baca bersama. Naam. Terakhir kita membaca tentang atau bait yang ke-29. Bukan ya, Hwan? Ke-31 ya. 32 sekarang ya. Baik. Qala al-mu'allif wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Taib mu'allif rahimahullah mengatakan wa al, yani alif lam, tufidul kull, memberikan makna kullu fil umum, yani memberikan makna umum. Jadi alif lam itu bisa diganti dengan kalimat kullu. Fil jam'i, ketika alif lam itu masuk ke dalam kata yang jamak, wal ifradi atau mufrad. Kal alimi, contohnya kalimat al alim. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, sesungguhnya bait ini ya menjelaskan tentang permasalahan duhul alif lam yang bermakna umum. Dan pembahasan ini sebenarnya masuk ke dalam pembahasan usulul fiqh. Usulul fiqh. Naam. Namun disisipkan di sini oleh beliau rahimahullah dalam pembahasan al-qawaid al-fiqhiyah, yaitu tentang alif lam yang memberikan makna umum. Kata beliau dalam syarah, idza dakhalat al, jika alif lam itu masuk, ala lafzin mufradin, masuk ke dalam lafaz mufrad, au lafzi jam'in, atau lafaz jamak, afadatil istighraq wal umuma li jami'il makna, akan memberikan makna al istighraq wal umum, memberikan makna keumuman dan mencakup ya semua makna yang mungkin dikandung oleh kata tadi. Naam. Misalnya ikhwan, diawali dengan masuknya alif lam ke dalam kata mufrad. Fadukhuluha 'alal mufrad. Masuknya alif lam kepada kalimat yang mufrad, mufradah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu, al ayah. Taib, di sini alif lam masuk ke dalam kalimat insan. Wa huwa mufrad. Alif lam masuk ke dalam kata al insan atau insan. Sehingga alif lam di sini memberikan makna umum, ay makna kul, ay kullu insanin. Innal insana, ay inna kulla insanin la fi khusrin, ay khasir. Ini makna alif lam lil istighraq wal umum. Sehingga tidak dibatasi al insan di sini mencakup semua jenis manusia, al-Arab wal-Ajam, orang Arab, orang Ajam, na'am, al-Ghani wal-Faqir, wal abyad wal aswad, semuanya masuk. La yakhtasu bi insanin duna ghairihi, tidak dikhususkan untuk satu jenis manusia tanpa yang lain. Jadi semua manusia itu dalam kerugian. Illa man ustusnia, kecuali yang diperkecualikan. Naam, dalam ayat-ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Naam, mereka yang diperkecualikan adalah yang memiliki sifat-sifat ini. Wa humul ladzina amanu bi qulubihim, yaitu orang-orang yang mereka beriman, memiliki i'tiqad yang sahihah, ilmu yang nafi', amanu bi qulubihim, iman dalam hati mereka, wa amilus salihat, dan mereka beramal saleh, bi jawarihihim, dengan jawarih mereka, dengan tangan mereka, kaki mereka, mata mereka, jawarih, wa tawasaw bil haqq, kemudian mereka saling menasihati dengan al-haq. Al-haq yang dimaksud adalah ilmu nafi' wal amalus salih, yakni saling menasihat-menasihati, mengajak manusia untuk ya beriman, untuk beramal saleh, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihat-menasihati dalam kesabaran ala dzalik, di atas itu. Fahaula, mereka itulah hum rabihun, mereka itulah orang-orang yang rabih. Ar-rabih lawan dari khasir, mereka lah yang beruntung. Ar-rabihun, faizun, muflihun. Wa man fatahu syai' min hadhil khisal, dan siapapun yang berkurang kadar sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini, maka berkurang pula keberuntungannya dan akan mendapatkan kerugian sesuai dengan kadar hilangnya sifat itu. Kana lahu minal khasar bihasabi ma fatahu, dia akan memperoleh kerugian ya sesuai kadar hilangnya sifat dari empat sifat yang disebutkan dalam ayat ini. Nah, dan orang yang paling sempurna dalam keberuntungan dan selamat dari kerugian adalah Nabi alaihi salatu wassalam, karena beliau telah mengumpulkan empat sifat ini dan berada pada puncak yang paling sempurna yang mungkin dicapai oleh manusia. Puncak ilmu, puncak iman, wal amalus saleh, puncak di dalam kesabaran, tidak ada yang mencapai kecuali beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula firman Allah jalla wa ala, masuknya alif lam ke dalam kalimat insan. Wa kadzalika qauluhu ta'ala innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Juga firman Allah innal insana li rabbih lakanud. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala innal insana la zalumun kaffar. Ini sifat-sifat yang ada pada manusia, sifat dasar yang ada pada manusia. Suka berkeluh kesah ya. Mudah untuk berputus asa. Kalau diberi kebaikan dia bakhil ya. Naam, banyak berbuat zalim dan kufur. Ai kullu wahid minan nas hadhihi sifatuh. Semua manusia demikian sifatnya, sifat dasarnya. Illa man akhrajahu an hadhihi sifat al-madhmumah ila sifatil khair allati hiya addaduha. Kecuali orang-orang yang dikeluarkan oleh Allah jalla wa ala dari sifat-sifat yang tercela itu. Maka bersyukur ketika Allah jalla wa ala jadikan seorang hamba orang yang selalu bersyukur. Naam, tidak pernah berkeluh kesah. Ketika mendapatkan kebaikan dia tidak bakhil. Naam, dia selalu berusaha untuk adil dan tidak berbuat zalim entah pada dirinya atau untuk orang lain. Dan itu ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. fahuwa khairu qudwatin wa khairu uswatin, sebaik-baik uswah, sebaik-baik qudwah. Nah, tidak pernah berputus asa, tidak pernah beliau bakhil, tidak pernah beliau diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Kalau ada orang yang datang meminta kepada beliau, mesti diberi. Kalau beliau tidak ada, beliau tidak mengatakan tidak, namun beliau mengarahkan kepada yang lain. Naam. Ini contoh masuknya alif lam pada kata mufrad. Pada kata apa? Mufrad. Dia juga masuk, atau sebelum masuk ke dalam kata jamak, ada sebuah faedah muhimmah. Ya, faedah muhimmah. Wa min amsilati dukhuli alif lam 'alal mufrad, dan di antara contoh masuknya alif lam ke dalam kata mufrad adalah dukhuluha 'ala asma'illah wa sifatih. Masuknya alif lam ke dalam nama-nama Allah. Kalau antum lihat nama-nama Allah semuanya mufrad, kan demikian. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Naam, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Asma'ullah Azza wa Jal, nama-nama Allah yang demikian banyak, yang semuanya husna, itu adalah kata-kata mufrad yang masuk ke dalamnya alif lam. Taib. Kata beliau, ini faedah muhimmah, ya ikhwan. Fakullama dakhalat ala ismin min asma'illah, ketahuilah, ini kal qaidah. Setiap alif lam yang masuk ke dalam nama-nama Allah au sifatin min sifatihi, atau salah satu dari sifat-sifat Allah, masuknya alif lam itu afadat jami'a dzalikal ma'na, akan memberikan faedah, ya, bahwasanya nama itu mengandung semua makna kesempurnaan dari apa yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Wastaghraqat wa balaghat nihayatahu, ya, jadi akan mencakup semua makna kesempurnaan, tidak ada yang terlepas, bahkan mencapai puncak-puncak kesempurnaan. Ini masuknya alif lam ke dalam nama Allah. Ka al-hayyil qayyum, seperti al-hayyu al-qayyum. Hayyun, ada alif lam masuk di dalamnya. Al-hayyu hada ismun min asma'illah, ini nama Allah. Qayyum juga demikian, alif lam masuk ke dalamnya al-qayyum. Berarti ikhwatil kiram, masuknya alif lam ini, ya, memberikan makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah alladzi lahul hayatul kamilah. Allah jalla wa ala adalah zat yang memiliki sifat kehidupan yang kamilah, maha sempurna, al mustalzimah li sifatiz zat, yang mengharuskan kesempurnaan semua sifat zat. Ya. Allah memiliki nama Al-Hayyu, artinya beliau hidup, dan hidupnya Allah adalah hidup yang maha sempurna. Hidup yang maha sempurna adalah hidup yang, ya, memiliki semua makna kesempurnaan, semua sifat-sifat zat yang sempurna dimiliki oleh Allah. Jadi nama Al-Hayyu menunjukkan Allah Jalla wa'ala yasma', maha mendengar. Karena itulah zat yang memiliki kehidupan yang sempurna, yasma. Ya. Kalau hidup namun tidak melihat, bukan sempurna. Wa yubsir, dan beliau melihat dengan penglihatan yang sempurna. Wa yatakallam, dan berbicara dengan kalam yang sempurna. Wa yakhluq, wa yarzuq. Ya, itu sifat-sifat dzatiyah yang Allah miliki. Nah, Allah memiliki al-yad, yadan, dua tangan yang maha indah. Nam al-wajh, wajah yang sempurna, yang maha indah. Jadi al-hayyu alladhi lahu al-hayat al-kamilah al-mustalzimah li sifatid dhat wal-qayyumiyah al-kamilah. Al-qayyum maknanya Allah Azza wa Jalla memiliki sifat al-qayyumiyah, mengurusi, tidak butuh kepada makhluk, tetapi makhluk semua butuh kepada Allah. Allah Azza wa Jalla yang mengurusi semua makhluknya. Alladzi qama bi nafsihi, zat yang berdiri sendiri. Wa qama bi jami'il khalqi, dan Allah yang mengurusi semua makhluknya, mengatur semua makhluknya. Yakhluqu wa yarzuqu wa yudabbir wa yuhyi wa yumit, menghidupkan, mematikan, yudabbir. Al-alim juga demikian. Al-alim, alif lam masuk ke dalam alimun. Alladzi lahul ilmul kamilan, yakni Allah Jalla wa Ala memiliki semua ilmu. Ilmunya Allah kamil, asyamil, dan mencakup kul ma'lum, semua ilmu. Sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, tidak ada yang luput sedikit pun dari ilmunya Allah tentang dirinya, tentang makhluknya. Al-alim. Demikian pula Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alladzi lahu rahmatul amah al-wasi'ah li kulli makhluqin. Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah zat yang memiliki sifat rahmah yang umum, al-amah, menyeluruh dan mencakup semua makhluk. Nah, demikian pula al-ghani, alladzi lahul ghina at-tam, zat yang memiliki kekayaan yang sempurna. Kalau manusia dikatakan kaya, tentu dengan segala keterbatasannya, fulan ghani. Namun kalau ditilik, dilihat, ya, ternyata kekayaan yang terbatas. Nah, seberapa sih kekayaannya? Mesti terbatas. Katanya dia punya pulau, namun ternyata pulaunya hanya sekian. Katanya punya harta, itu pun ada nihayahnya. Tetapi kalau alif lam masuk ke dalam nama Allah Jalla wa'ala, maka al-ghina yang dimaksud adalah kekayaan yang at-tam, yang sempurna, al-mutlaq, min jami'il wujuh, dari semua sisi. Nah, dari semua sisi. Nah, oleh karena itu tidak boleh bagi seorang untuk merasa di dalam berdoa, merasa terlalu besar apa yang dia minta. Nah, minta sebanyak-banyaknya, minta seluas-luasnya, karena yang dia minta adalah Al-Ghaniyul Karim, zat yang maha kaya dan maha pemurah. Al-Aliyul A'la, Allah adalah Al-Ali, tinggi. Karena ini alif lam masuk ke dalam nama Allah, maka ketinggian yang dimaksud adalah ketinggian yang mutlak. Alladzi lahul uluwul mutlak, zat yang memiliki, atau Allah adalah zat yang memiliki ketinggian yang mutlak. Ketinggian zat, zatnya Allah tinggi di seluruh makhluknya. Wa uluwu zat, uluwu sifat, uluwul qadr wal qahr. Jadi sifat Allah adalah sifat yang maha tinggi. Namun zatnya Allah juga zat yang maha tinggi, semuanya. Demikian pula nama-nama Allah yang lain, Al-Azim, Al-Kabir, Al-Jalil, Al-Jamil, Al-Hamid, Al-Majid, Alladhi lahu jami' ma'anil azamati wal kibriya wal jalal wal jamal wal hamd wal majid. Jadi alif lam ini ketika masuk ke dalam nama Allah mengandung makna kesempurnaan yang mutlak. Nah, Al-Azim, karena masuk ke dalam nama Allah, maka ya, maknanya Allah adalah zat yang memiliki sempurna, Allah adalah zat yang memiliki semua makna azamah, ya, keagungan yang maha sempurna. Demikian pula al-kibriya, al-jalal, dan seterusnya. Ada kalimat yang penting di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman, walau lam yakun fi hadhihi al-qa'idah illa hadzal mawdi' asy-syarif lakafa biha syarafan wa 'azamatan. Kalau tidak ada faedah dari kaidah yang sedang kita pelajari kecuali hanya bab ini saja, bab kita mengenal makna alif lam yang masuk ke dalam nama-nama Allah, itu sudah cukup. Lakafa biha syarafan, cukuplah sebuah kemuliaan dan ya, nikmat yang sangat besar. Nah, tidak setiap orang bisa mengerti makna ini. Nah, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Tidak setiap orang bisa memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sesungguhnya. Mungkin orang tahu nama Allah adalah Al-Ali, namun ternyata dia tidak menetapkan ketinggian Allah zatnya. Naam. Awamun nas ketika ditanya Al-Ali nama Allah, naam nama Allah, wa huwal aliyul azim. Tetapi ketika ditanya ain Allah, di mana Allah, tidak bisa mengatakan Allah di atas semua makhluknya. Padahal alif lam dakhala ala hadal ism, sehingga memberikan faedah umum, keumuman ketinggian Allah, al-uluwul mutlak, uluwul dhat, wa uluwul sifat, wa uluwul qahr wal qadr. Jadi seandainya tidak ada faedah yang kita dapatkan dari pembahasan kaidah dukhul alif lam kecuali bab ini saja, ya, masuknya alif lam ke dalam makna Allah, ke dalam nama Allah yang memberikan makna yang sempurna, ya, maka ini sudah cukup. La kafa biha syarafan wa azama. Kemudian ditutup dengan contoh masuknya alif lam ke dalam kata-kata yang jamak. Wa misalu dukhuli al 'alal jam'i, dan contoh masuknya alif lam ke dalam kata-kata yang jamak. Disebutkan ayat yang sangat banyak, ikhwan, masuknya alif lam ke dalam kata yang jamak. Fa mislu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Nah, masuknya alif lam ke dalam annas. Nah, semua manusia tanpa kecuali semuanya fakir. Semuanya fakir. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Annas di sini juga. Semua manusia wajib untuk bertakwa kepada Rabb. Yadkhulu fi hadzal khitab jami'an nas. Masuk ke dalam khitab ini seluruh manusia. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Alif lam masuk ke dalam alladzina. Yadkhulu fihi umumul mu'minin. Alladzina amanu. Jadi semua orang yang beriman. Ketika ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya, maka masuk semua orang yang beriman. Taib. Wa qawluhu innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis. Karena di sini masuk dalam kalimat musyrikin, ay jami'ul musyrikin. Semua musyrik, kullu musyrik, najis. Juga firman Allah, innal muslimina wal muslimat al-ayat ila akhiriha ya ummu hadhil awsaf al-madhkurah. Jadi alif lam ini masuk ke dalam semua yang memiliki sifat ini. Juga dalam sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Alif lam masuk ke dalam kalimat a'mal. Innamal a'malu binniyat, ay ya'um kulla amalin. Jadi semua amalan itu harus ada niatnya, baik amalan badan, badaniyin, au maliyin, atau amalan yang bersifat mali, harta. Nah, ibadi au madi, ya, wallahu a'lam. Naam, yang sifatnya ibadah atau muamalah, yahtaju ilal iman, ilal niyat, membutuhkan mada niat, wallahu a'lam. Jadi ini ikhwatil kiram rahimakumullah, ya, syarah ringkas dari beliau rahimahullah tentang masuknya alif lam, baik kepada kata yang mufrad atau kata jamak yang memberikan faedah mada al-kul, yang memberikan faedah al-kul fil umum. Nah, hadza wallahu alam wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.